Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita membahas surat Al-Hajj. Sekarang kita sudah sampai kepada ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahum maqami'u min hadid." Yang artinya dan azab mereka itu adalah cambuk-cambuk dari besi. Para pendengar yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat ya sebelumnya dan setelahnya dari ayat ini, dari ayat 21 ini sebenarnya adalah menjelaskan tentang perinci dan tahu detail dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan dan yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mau mencari hidayah-hidayah Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya mereka itu dimandikan dengan air yang sangat mendidih, maka hancurlah apa-apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka. Setelah itu Allah merinci kembali dengan ayat-ayat yang ada, walahum maqami' min hadid, dan azab mereka berupa cambuk-cambuk dari besi. Coba kita bayangkan tentang ayat ini adalah, yang pertama adalah kita sudah mereka sedang berada di neraka. Kemudian kita bayangkan api neraka. Kemudian juga kita bayangkan tempat duduk dari besi dalam api neraka. Coba kita bayangkan, kalau satu besi kemudian ada di dalam tempat yang sangat panas, kemudian api sangat panas, kemudian tempat duduk yang juga sangat panas, itu adalah perincian dari azab-azab Allah yang akan diberikan kepada mereka. Walahum maqami' min hadid, dan azab mereka adalah berupa cambuk dari besi. Mungkin keterangan ayat ini akan lebih diuraikan lagi oleh Ustaz Perdana. Kepada Ustaz kita persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Rizal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena di ayat ke-21 ini kembali Allah Subhanahu wa taala menampilkan tentang gambaran hukuman dan azab yang akan Dia berikan nanti kepada para ahli neraka, yaitu walahum maqami'u min hadid, mereka akan dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Kalau di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan tentang hukuman air panas, air yang mendidih, air timah yang mampu menghancur lantakkan bahkan yang berada di dalam perut dan juga kulit manusia, maka kemudian di ayat ini Allah mengatakan hukumannya adalah cambuk. Terpikir oleh kita, kenapa agak sedikit berbeda antara hukuman dengan kulit yang meleleh karena terbakar ya akibat timah panas atau air panas dengan hukuman cambuk ya. Ini menarik kalau untuk kita perhatikan, tapi jangan dianggap enteng, karena sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka akan dicambuk, ini adalah hukuman penghinaan terhadap orang-orang yang sudah tidak taat kepada dirinya. Di dalam kehidupan dunia ini ada orang yang bisa menahan sakit tapi tidak terima kalau dia dihina dan direndahkan. Ada orang yang bisa dihina tapi tidak bisa menahan sakit. Nah, di dalam neraka itu kompleks Allah menyediakan hukuman dari beragam bentuk. Ada hukuman yang bentuknya penghinaan, ada hukuman yang bentuknya menghancur luluhkan kulit yang merupakan alat peraba yang begitu sangat kuat. Ada hukuman yang sangat kuat yang Allah berikan kepada orang-orang yang merasa dirinya sok hebat dan sok kuat. Ada hukuman yang jauh lebih kuat daripada itu. Di sini Allah mengatakan hukumannya itu adalah hukuman penghinaan, agar orang-orang yang merasa dirinya tahan sakit itu tidak akan berpikir seribu kali ya. Bisa saja ketika di ayat sebelumnya dia mengatakan saya tahan kok sakit, gak apa-apa sih kulit meleleh, tapi ketika dia dihadapkan dengan hukuman Allah, walahum maqami'u min hadid, dicambuk seperti keledai, dicambuk seperti lembu, dipecut seperti kambing, ada ini akan membuat orang-orang yang mampu menahan sakit tapi tidak mampu untuk menahan harga dirinya dijatuhkan, untuk berpikir seribu kali bahkan berpikir ratusan ribu kali untuk berani menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya seperti ini, ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, ketika Allah menceritakan tentang azabnya disiram dengan air mendidih sehingga leleh kulitnya, dicambuk dengan cambuk cambuk besi, ya. Ini adalah gambaran untuk mendekatkan pemahaman kita saja. Walaupun sebenarnya nanti pada kenyataannya jauh lebih dahsyat daripada ini, ya, karena hukuman Allah itu di luar daripada nalar manusia. Ya, sekarang saja kalau kita melihat tindakan kriminal itu terkadang kita geleng-geleng kepala. Kenapa? Yang tidak pernah terjadi sebelumnya terjadi pada saat sekarang ini. Kalau dahulu tidak pernah terdengar kasus mutilasi, ya, pembunuhan dengan cara memotong-motong tubuh korbannya, dibuang ke berbagai penjuru, tapi sekarang itu sudah merupakan hal yang biasa. Dulu di luar batas nalar manusia, tetapi sekarang malah sudah menjadi suatu kebiasaan bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan misalnya. Kalau dahulu kita tidak akan mendengar, tidak terbiasa mendengar, bahkan tidak masuk ke dalam otak kita akan terjadi kasus-kasus seperti kejahatan-kejahatan seperti geng motor yang tidak hanya sekedar untuk melakukan tindakan kekerasan tapi juga beralih kepada pembunuhan dan sebagainya, ya. Itu sudah terjadi saat sekarang ini. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hukumannya, tentang azabnya, ya, itu semua Allah gambarkan adalah untuk mendekatkan pemahaman kepada kita, ya, sebagaimana digambarkan oleh narasumber kita pada keterangan terdahulu, kullama badalnahum julu dan ghaira. Ketika dibakar kulit mereka, maka akan kami kembalikan kulit tersebut. Ya, itu untuk membuat kita merasakan bahwa azab Allah itu adalah suatu azab yang tidak terkira dan begitu sangat menyakitkan. Begitu juga di ayat ini ketika Allah mengatakan walahum maqamiu min hadid, ada pecut-pecut, ada cambuk-cambuk yang terbuat dari besi. Ya. Kenapa harus dari besi? Kenapa tidak dari yang lain? Kita jangan berpikir sampai ke situ. Ini baru gambaran yang mendekatkan. Kalau cambuk di dunia saja dengan menggunakan rotan misalnya, atau menggunakan bahan-bahan yang jauh lebih empuk daripada besi, itu mampu membuat yang kena cambuk itu cacat seumur hidup, akan membuat dirinya salah satu sarap-sarapnya banyak sekali yang tidak berfungsi, menghinakan dirinya. Konon lagi kalau yang dipergunakan itu adalah cambuk dari besi, dan besinya ini bukan hanya sekedar besi biasa, yang mungkin besinya ini juga adalah besi yang yang sangat panas, membara, ya, ada apinya di situ. Coba bayangkan bagaimana kalau itu terkena dengan tubuh kita. Para pendengar rahimakumullah, jadi sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hukuman di akhirat nanti, ya, tujuan utamanya adalah sebenarnya memberikan motivasi kepada kita untuk tampil menjadi orang-orang yang tersadar dan cepat-cepat untuk tidak berusaha masuk menjadi ahli neraka. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang neraka, ini sebenarnya juga adalah bentuk lain dari usaha Allah untuk menyadarkan orang-orang yang selama ini ternyata mereka sudah kebablasan di dalam melakukan perbuatan maksiat. Masih ada harapan untuk sadar, masih ada harapan untuk bisa memperbaiki diri selagi nyawa masih di kandung badan, ya. Ingat ini kata Allah baik-baik, hukumanku merupakan hukuman yang begitu sangat dahsyat. Oleh karena itu jangan coba-coba untuk merasakannya. Kejahatan yang dilakukan di dalam kehidupan ini coba ditinggalkan. Tindakan maksiat yang selama ini menjadi rutinitas dan kebiasaan kita coba untuk kita jauhi sejauh-jauhnya. Ya, karena apa? Karena kita tidak akan pernah tahan untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mulailah menyadarinya. Mulailah sedikit demi sedikit meninggalkan segala tindakan-tindakan negatif yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Karena apa? Karena ada azab Allah yang sudah siap menanti bagi orang-orang yang ternyata tidak mau patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia berada dan menjalani kehidupannya di dunia ini. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran kepada kita. Saya kira itu, Ustaz Rizal. Oke. Okay. Syukran lakum. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendengarkan tadi tentang ayat 21 ancaman adalah ancaman bagi orang-orang yang masuk surga mendapatkan cambuk dari besi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaannya pakai assalamualaikum ya.